الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada pembahasan utama penjelasan tentang usul dakwah salafiyah, prinsip-prinsip dasar dakwah salafiyah. Telah kita sebutkan poin yang pertama ialah al-iltizam bi manhajil anbiya'i wal mursalin, berpegangan, berbijak, menetapi manhaj para anbiya wal mursalin dalam berdakwah, yakni fokus dan memulai memberikan prioritas yang terbesar terhadap dakwah tauhid dan pokok-pokok akidah, membenahi tauhid umat, membenahi akidah umat. Yang kedua, dari usul prinsip-prinsip dakwah salafiyah ialah bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah ilal kitabi was sunnah wa jam'un nasi alaihima, dakwah yang mengajak umat manusia kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat manusia kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah, dan menyatukan umat manusia di atasnya. Dakwah salafiyah bukan dakwah yang mengajak orang kepada tokoh tertentu atau alim tertentu atau kelompok tertentu, golongan tertentu. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang betul-betul mengajak umat manusia kepada bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dakwah salafiyah adalah dakwah ila fahmi salafil ummah, mengajak umat manusia dalam berislam, dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, adba'u tabi'in, yang dikenal dengan sebutan as-salafus salih, generasi yang terbaik umat ini. Ini tiga poin yang kita bahas kemarin, semalam. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan melanjutkan menyebutkan usul-usul yang lain dari usul dakwah salafiyah. Berarti yang keempat. Yang keempat, ad-da'wah salafiyah hiya da'watu ilal ittiba' wa nabdhu taqlidi wa ta'assub. Da'wah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat manusia untuk memiliki prinsip ittiba', mengikuti dan menolak semua bentuk sikap fanatisme, menolak bentuk sikap taklid buta. Bahkan yang merupakan syiar Ahlus Sunnati wal Jamaah, syiar dakwah salafiyah, syiaruhul ittiba', syiar mereka ialah ittiba', mengikuti. Tidak ada pada mereka asabiyah, tidak ada pada mereka taklidul a'ma. Barakallahu fikum. Yang dimaksudkan dengan ittiba' di sini adalah semua ragam ittiba' yang disebutkan oleh para ulama, meliputi ittiba'ul kitabi was sunnah, mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau dengan bahasa lain, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau disebut juga dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau yang termaktub di dalam sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mengaku cinta kepada aku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepada aku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perintah untuk ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'us sunnah. Dalam ayat ini barakallahu fikum disebutkan banyak faedah. Yang pertama, ittiba'us sunnah, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukti tanda cinta seseorang kepada Allah azza wa jalla. Pembuktiannya dengan ittiba'us sunnah. Pembuktiannya dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan Anda betul-betul telah mencintai Allah azza wa jalla. Yang kedua, ittiba'us sunnah sebab Allah mencintai hamba. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai hamba tadi. Allah akan mencintai muslim tadi ketika dia ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi, keutamaan yang sangat besar ketika Allah mencintai hambanya. Ini yang paling penting. Kalau hamba tadi mencintai Allah, banyak pengakuan. Banyak yang mengaku cinta kepada Allah. Tapi ketika Allah yang mencintai hambanya, ini fadilah, merupakan keutamaan besar, pertanda orang ini orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, orang yang layak dikatakan sebagai wali dari wali-wali Allah azza wa jalla, dikarenakan dia mendapatkan cintanya Allah azza wa jalla. Yang ketiga, ayat ini menjelaskan bahwasanya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, merupakan sebab Allah mengampuni dosa hamba tadi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Naam, sehingga ittiba hukumnya wajib. Mengikuti Rasul hukumnya wajib. Merupakan bukti konsekuensi kalimat syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Wajib. Barakallahu fikum. Maka syiar dakwah salafiyah itu ini. Mengajak umat, mengajak kaum muslimin dalam berislam, dalam beragama, bahkan dalam kesehariannya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam sunnah-sunnah beliau. Ini kewajiban. Fattabi'uni. Juga ittiba' yang kedua yaitu ittiba'us salaf. Mengikuti jejak langkah salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in dalam memahami Al-Qur'an, dalam memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam mempraktikkan mengamalkan agama Islam yang mulia ini, dalam berdakwah kepada Allah, dalam semua hal mencontoh, meneladani, mengikuti bimbingan salafus saleh, generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini juga merupakan kewajiban. Juga merupakan kewajiban dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk kembali kepada mereka, mengikuti arahan mereka, menapaki jalan mereka, terutama di masa-masa fitnah. Di samping kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan dalam sabdanya dalam pengarang riwayatnya, fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dua yang disebutkan ya kawan. Belum mengatakan barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Ketika itu, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasul. Dan yang kedua, dan sunnah para khulafaur rasidin yang terbimbing setelahku. Sunnatul khulafa itu para sahabah, generasi yang terbaik umat ini. Sunnah mereka adalah pemahaman mereka, praktek mereka terhadap bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan wujubu ittiba'is salaf, kewajiban mengikuti jejak langkah salafus saleh dalam beragama. Dan ingat, ini merupakan syiar ahlus sunnati wal jamaah. Dijelaskan oleh Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Intisar li Ahli Al-Hadith. Beliau mengatakan, innama umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina anil ibtida' wa zujirna anhu. Kita diperintah untuk ittiba, mengikuti. Dianjurkan, dihasung untuk itu. Dan kita dilarang dari ibtida, membuat perkara bid'ah. Kita dikecam dari tindakan tersebut. Belum menegaskan setelah itu. Wasi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lissalafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhtad. Dan syiarnya ahli sunnah, mereka mengikuti salafus salih dan meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah atau yang baru pada agama ini. Itu syiarnya ahli sunnah, ittiba'us salaf, mengikuti, menapaki jejak langkah salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Bahkan menyelisihi, berpaling dari pemahaman para sahabat dan para tabi'in, ini merupakan penyimpangan. Qawwamus sunnah al-Asbahani rahimahullah menyatakan dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayadil Mahajjah juz yang kedua, barakallahu fikum, beliau mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innama huwal ittiba'u wal isti'mal yaktadi bis sahabati wa tabi'in wa in kana qalilal ilmi wa man khalafa sahabata wa tabi'in fahuwa dalun wa in kana kathiral ilmi. Ilmu itu bukan dengan banyak meriwayatkan hadis. Ilmu itu hanyalah ittiba, mengikuti, wal isti'mal, dan mengamalkan ilmu tadi. Dia meneladani para sahabat dan para tabi'in, walaupun ilmunya sedikit. Dan barang siapa yang menyelisihi para sahabat dan para tabi'in, maka dia dinyatakan sesat, dal, kata beliau, walaupun ilmunya banyak. Indaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ini menegaskan, barakallahu fikum, syiar dakwah salafiyah, ittiba'us salaf. Syiar ahlus sunnah, ittiba'us salaf. Syiarnya orang-orang yang menyimpang, yang sesat, menyelisihi bimbingan salaf, menyelisihi bimbingan para sahabat dan para tabi'in. Barakallahu fikum. Wadih. Sekali lagi, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat kembali kepada ittiba', memiliki prinsip ittiba', ittiba'ul Quran, ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul. Yang kedua, ittiba'us salaf. Itu merupakan syiarnya mereka. Ittiba' yang ketiga, yang juga didakwahkan oleh dakwah salafiyah, ittiba' yang ketiga adalah ittiba'u ulama'is sunnah bil hujjah, mengikuti para ulama-ulama sunnah, para ulama-ulama yang mengerti tentang syariat dengan dalil, dengan hujjah. Ini juga teranggap sebagai ittiba'. Disebutkan oleh para ulama usul fiqih ketika mereka membahas tentang makna taklid dan makna ittiba', mereka menyatakan yang namanya taklid itu adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Kata mereka, yang namanya taklid mengikuti seseorang yang bukan hujjah. Orang yang bukan hujjah berarti selain Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Azza wa Jal, Al-Quran hujjah. Rasul sunnahnya hujjah. Selain Allah dan Rasulnya bukan hujjah. Yang namanya taklid mengikuti seseorang yang bukan hujjah bighairi hujjah. Dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah. Itu namanya taklid. Mereka mengatakan, kalau dia ittiba'u man huwa hujjah, mengikuti seseorang yang merupakan hujjah, merupakan dalil, itu namanya ittiba'. Mengikuti Allah Azza wa Jal, ittiba'. Mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'. Begitu pula yang namanya ittiba', ittiba'u man laisa bihujjah, bihujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi diikuti dengan hujjahnya, dengan dalilnya, itu namanya ittiba'. Antum mengikuti para ulama. Ulama bukan hujjah, mereka manusia biasa. Tapi Anda mengikuti ulama tadi dengan dalil yang mereka sebutkan, dengan hujjah-hujjah yang mereka utarakan, yang mereka sampaikan, bihujjah, bidalil, itu namanya ittiba'. Maka ini dimasukkan dalam poin ketiga. Dari mana ittiba'? Ittiba' al-ulama bihujjah. Termasuk makna ittiba' ialah mengikuti para ulama dengan hujjah. Yang ini nanti akan dibahas khusus. Di antara prinsip dakwah salafiyah ialah selalu mengajak umat untuk senantiasa terikat dengan ulamanya. Dan akan dibahas khusus insyaallah taala pada poin-poin yang berikutnya insyaallah. Itu termasuk makna ittiba. Selalu dengan ulamanya. Dakwah salafiyah terbimbing dengan ulamanya dari masa ke masa. Di era sahabat terbimbing dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasca wafatnya Nabi kita Muhammad terbimbing dengan Khulafaur Rasyidin. Demikian seterusnya. Di era para tabi'in, mereka terbimbing dengan para sahabat, terbimbing dengan tokoh-tokoh ulama tabi'in. Demikian seterusnya. Dari masa ke masa, dakwah salafiyah, dakwah sunnah ini terbimbing dengan ulama-ulamanya di masa itu. Sampai sekarang ini. Terbimbing dengan para ulama sunnah yang masyhur dengan sunnahnya, yang paham betul tentang bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Tidak terlepas dari ulamanya. Tapi ingat, bihujjah. Termasuk ciri-ciri penyimpangan. Dan ini merupakan tanda penyimpangan kaum khawarij di masa lalu. Ialah pada pergerakan mereka, tidak ada satu orang ulama pun di tengah-tengah mereka. Di masa itu, tidak ada satu orang sahabat pun bersama dengan mereka. Itu merupakan argumentasi yang begitu tajam yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mematahkan kaum khawarij. Kisahnya sangat masyhurah, disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika gerombolan kaum khawarij, pemberontak penguasa, kaum teroris di masa lalu. Mereka besar, berkumpul di sebuah mabes, markas besar Khawarij, namanya MBK, markas besar Khawarij, di sebuah tempat yang namanya Harura di kota Irak, sehingga mereka disebut dengan Haruria. Jumlah mereka besar, ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 6.000, banyak. Ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib datang kepada mereka untuk mendebat mereka. Ibnu Abbas ulamanya sahabat. Bukan sembarang orang. Awalnya sahabat Ali khawatir karena mereka khawarij ya, menumpahkan darahnya para sahabat. Abdullah bin Khattab ibn Arth dibunuh, sahabat yang mulia. Istrinya yang lagi mengandung dirobek perutnya. Ketika seorang musyrik lewat dibiarkan. Khawatir. Kata nafas, tidak usah khawatir wahai Amirul Mukminin. Datang. Datang ke sana di saat mereka sedang qailulah menjelang zuhur. Ibnu Abbas menggunakan pakaian yang rapi, bersih, bagus, wangi. Datang kepada mereka. Ketika melihat kedatangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahlul bait, sebagian mereka menolak. Jangan, jangan temui dia. Itu orang-orang Quraisy, tukang debat. Nah, ya kan, ya kan. Yang mengatakan, kita temui. Kita mau dengar apa yang disampaikan sama Ibn Abbas. Datang. Ketika datang mereka mengatakan, ada apa engkau datang sama Ibn Abbas? Oh, pakaian kamu bagus begitu, Ibn Abbas. Gitu. Beliau mengatakan, saya mengenakan baju yang bagus seperti ini, Rasul juga mengenakan baju yang paling bagus. Kalau beliau menggunakan hullatun hamra, pakaian yang indah berwarna merah, seolah-olah rembulan muncul dari beliau. Saking tampannya. Ini tamparan pertama ya, Pak. Karena kaum Khawarij pada masa itu anti dunia. Nah, kalau zaman sekarang ini rakus dunia. Karena kaum itu anti dunia. Orangnya kelihatan masya Allah ahli ibadah, kurus kering, kuning, saya kuning itu wajahnya dikarenakan malamnya qiyamul lail, paginya puasa. Di zaman dahulu. Jangan dikira orang sembarangan atau orang militan mereka ya. Ditunjukkan siapa bilang Islam harus seperti itu. Nih, Rasul menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang wangi, pakaian yang rapi. Sunnah Rasul. Satu poin tertampar mereka. Ada apa gerangan engkau datang wahai Ibnu Abbas? Di sini beliau menggunakan satu kalimat yang menampar mereka yang kedua kalinya. Dia mengatakan jitu min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihim nazala al-Qur'an wa laisa fiikum minhum ahad. Ini kalimat yang sangat tajam yang beliau sampaikan kepada kaum Khawarij. Saya datang dari sisi para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka turunnya Al-Qur'an, bukan pada kalian. Dan tidak ada satu orang pun dari kalangan mereka pada kalian. Ini kalimat sangat tajam. Diambil faedah penting oleh para ulama kita, di antara ciri-ciri penyimpangan sebuah gerakan, sebuah kelompok, ketika tidak ada pada mereka ulama-nya. Ulama-ulama yang masyhur dengan ilmunya, dengan sunnahnya, dengan pemahaman syariatnya. Kala itu, para sahabat ulamanya. Khawarij dinyatakan sesat, dinyatakan menyimpang, ketika tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang ada di barisan mereka. Pertanda ini gerombolannya orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Karena ulama-ulama yang ada kala itu dari kalangan para sahabat tidak ada yang bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Ini dijadikan sebagai prinsip yang sangat mendasar oleh para ulama kita. Dakwah salafiyah itu mengajak umat untuk kembali mengikuti ulama-nya. Mengikuti para alim ulama, tapi dengan hujjah, dengan dalil, bukan dengan fanatisme, bukan dengan taklid buta, dengan hujjah. Itu namanya ittiba'. Barakallahu fikum. Naam. Ini merupakan prinsip dakwah salafiyah. Ittiba', mengajak umat untuk mengikuti bimbingan Al-Qur'an, mengikuti bimbingan sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menapaki jejak langkah generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dalam berislam, dalam beragama, dan juga mengikuti para ulama'nya dari masa ke masa di zamannya masing-masing dengan hujjah. Karena dakwah salafiyah itu ilmiah, dengan hujjah, dengan tanpa asofiyah. Dari sini saya katakan di atas, Tidak ada yang namanya asabiyah di dakwah salafiyah. Tidak ada yang namanya taklid buta di dakwah salafiyah. Fanatisme tokoh tidak ada. Fanatisme seseorang yang alim, seorang guru tidak ada. Kalaupun mereka fanatik kepada seseorang, hanya kepada Rasulullah SAW. Kalaupun mereka dikatakan fanatik kepada sebuah kelompok, sebuah jamaah, itu para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Selainnya tidak ada asofiyah. Tidak ada fanatisme golongan, tidak ada fanatisme kelompok, tidak ada fanatisme person atau tokoh atau yang lain-lainnya, tidak ada. Tidak ada pula pada mereka yang namanya taklid, buta. Membebek secara buta kepada seseorang, tidak ada. Mereka adalah ittiba, bukan taklid. Maka syiar mereka adalah ittiba, barakallahu fikum. Dari sini qonam bin azakumullah. Ada penjelasan yang cukup bagus yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala pada kitab beliau yang berjudul Al-Manhajus Salafi Ta'rifuhu wa Simatuhu wa Da'watuhu Al-Islahiyah. Pada halaman yang ke-33 sampai 35 dan setelahnya, ketika menjelaskan bahwasanya syiar Ahlus Sunnah ialah ittiba', beliau mengatakan fala tanzima ladaihim wala ra'is wala mursyid wala matbu' ghairu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وهم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Tidak ada pada ahlu sunnah, tidak ada pada dakwah salafiyah yang namanya tanzim, gerakan-gerakan rahasia. Tidak ada pula rais, pimpinannya. Tidak ada pula mursyid, pembimbingnya. Tidak ada pula yang matbu' yang diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tidak ada pimpinan salaf di Samarinda fulan. No. Yang ada cuman koordinator saja. Atau ustadznya atau dai-nya saja. Kalau dikatakan sebagai pemimpin hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengikuti para ulama-nya. Ulama yang mengikuti bimbingan kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Lalu menekaskan lagi, laisa ladaihim tanzimun sirri. Tidak ada pada mereka gerakan-gerakan rahasia bawah tanah. Wala bai'atun dakhiriyah. Tidak ada pada mereka bai'at kepada tokoh-tokohnya. Wala liqa'at khafiyah. Tidak ada pula pada mereka pertemuan-pertemuan rahasia. Wala yukhfuna syai'an an wulatil amri. Ballahu an amatin nas. Mereka sedikit pun tidak menyembunyikan yang ada pada mereka dari para penguasanya, apalagi masyarakatnya. Apa artinya? Terang-terangan. Ini dakwah kami, ini prinsipnya kami. Tidak ada yang disembunyikan dari penguasanya atau dari masyarakat. Wala ladaihim tanziman haramiyya wala khalaya wala ajniha. Mereka tidak memiliki struktur kepemimpinan. Dari mulai yang pusat, wilayah, daerah, camat, ranting, tidak ada. Tidak ada pula sayap-sayap militer. Tidak ada. Barakallahu fikum. Karena mereka orang biasa, orang sipil, bukan militer. Tidak ada. Balhum ma'awulatil amri wa umumil muslimin ala ma jaa fi syar'illahi ta'ala bin nasihati zahiran wa batina wa qudwatuhum fi dhalika ma kana 'ala sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang ada kata beliau, ahlus sunnah wal jamaah dengan dakwah salafiyahnya, mereka bersama dengan para penguasa, bersama dengan masyarakat yang lainnya secara umum, dengan bimbingan syariat Azza wa Jal, dengan bimbingan syarak, dengan menasihati mereka lahir batin, dan panutan mereka dalam bab ini ialah apa yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu al-sunnah. Membaur dengan masyarakatnya, dengan penguasanya, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada gerakan-gerakan rahasia, tidak ada gerakan bawah tanah, tidak punya sayap militer. Dakwah bos. Menyampaikan kepada umat ini bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya SAW, ini acaranya Rasulullah SAW, ini bimbingannya para sahabat, para tabi'in dan ba'du tabi'in, ini bimbingannya para ulama, ikuti, amalkan, dakwakan, selesai. Itu dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini disampaikan supaya masing-masing kita menelusuri dan menapaki prinsip dakwah seperti ini. Kewajiban masing-masing muslim dalam berdakwah harus dengan dakwah yang seperti ini. Dakwah ittiba', bukan dakwah asabiyah dan taklid buta. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ciri-ciri dakwah yang dinyatakan menyimpang, dakwatun munharifah, ketika ada pada dakwah tadi poin-poin tersebut, pada dakwah tadi ada gerakan-gerakan rahasia, pertemuan-pertemuan rahasia, pada dakwah tersebut barakallahu fikum memiliki sayap-sayap militer. Ini bahaya ini. Ini cikal bakal terorisme ini. Cikal bakal separatisme. Kalau bab militer, urusan pemerintah, penguasa. Sebuah dakwah memiliki sayap militer, berbahaya. Tanda penyimpangan pada dirinya. Ketika sebuah dakwah barakallahu fikum memiliki struktur kepemimpinan dari mulai pusat sampai bawah, namanya tanzimun harami, kayak piramida begitu. Ada dewan pimpinan pusat, ada dewan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Dakwah dengan model seperti ini, itu bukan dakwah salafiyah. Justru memunculkan sebuah fanatisme dakwah, fanatisme kelompok, namanya hizbiyah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Naam. Yang ada di semuanya bukan dakwah salafiyah. Itu merupakan dakwah yang menyimpang, yang sesat, barakallahu fikum. Yang mengatakan sesat bukan saya, hanya menukil saja para ulama kita yang mengatakan itu ciri-ciri penyimpangan sebuah dakwah. Ada baiatnya. Bayangkan, baiat kepada tokoh dakwahnya. Baiat kepada amir dakwahnya. Ini penyimpangan. Kesatannya, ya, dalam pandangan Islam yang namanya baiat hanya untuk penguasa tertinggi sebuah bangsa, apapun nama penguasanya. Nah, dikasih nama raja, dikasih nama sultan, dikasih nama khalifah, dikasih nama imam, amir, dikasih nama presiden, dikasih nama perdana menteri atau apa namanya, hanya kepada mereka berbaiatnya. Di Indonesia ini kalau mau baiat kepada Pak Jokowi sekarang ini sebagai penguasa tertinggi negara kita ini, bukan kepada tokoh jamaah, bukan kepada tokoh kelompok, barakallahu fikum. Ketika ada baiat selain kepada seorang penguasa, itu merupakan ciri-ciri penyimpangan sebuah dakwah. Wallahul musta'an. Al-muhim dipahami dengan baik insyaallah taala, barakallahu fikum, terkait dengan prinsip ini. Dipahami insyaallah ya, prinsip dakwah salafiyah mengajak umat untuk ittiba', bukan asabiyah, bukan taklid. Mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti salafun salih, dan mengikuti para ulama-ulama kita dengan hujjah. Tidak ada hizbiyah, tidak ada asabiyah, tidak ada taklid, tidak ada bai'at, dan juga yang lain-lainnya yang dibawakan tadi barakallahu fikum oleh beliau Asy-Syaikh Bazmul hafizahullah taala wa ra'ah. Hadza mafhum. Baik. Oh, di atas prinsip inilah barakallahu fikum. Al-wala wal bara' diterapkan oleh ahlu sunnati wal jamaah pada dakwah salafiyahnya. Mencintai seseorang karena ittiba'nya. Membenci seseorang dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya. Karena hizbiyahnya atau karena asofiyahnya atau karena takut butanya. Barakallahu fikum. Mahallul wala'i wal bara'i illa da'wa salafiyah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, prinsip, pijakan, pegangan, fondasi dalam wala' dan bara', cinta dan benci kepada orang lain, itu ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti bimbingan rasul sallallahu alaihi wasallam dicintai, kita berikan loyal kepada mereka. Yang menentang bimbingan sunnah, yang menyimpang, yang sesat dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, kita benci karena penyimpangannya. Sehingga bukan mencintai seseorang, membenci seseorang karena seseorang tokoh atau karena sebuah kelompok atau sebuah golongan. Lah, itu adalah ciri-ciri hizbiyah barakallahu fikum. Baik. Prinsip yang ke? Loh, kok diem? Nulis apa ndak ini tadi? Prinsip yang ke? Yang kelima. Tuh kan? Wah, salah tulis ini. Empat apa lima? Lima. Tadi saya bukan satu, dua, tiga tadi malam. Yang keempat barusan. Sekarang berapa ini? Yang kelima. Sudah empat poin. Masuk poin yang ke? Lima, kita gitu, mau yang empat, punya empat yang tersebutkan. Prinsip yang kelima, prinsip yang kelima ialah barakallahu fikum dari prinsip dakwah salafiyah, bahwasanya dakwah salafiyah menyeru, mengajak segenap kaum muslimin secara khusus untuk mewujudkan persatuan dan melarang kaum muslimin dari segala bentuk perpecahan dan perselisihan. Dakwah salafiyah hiya da'watu ilal ijtima'i wal ikhtilaf wa nabdhul furqati wal ikhtilaf. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat manusia pada umumnya, muslimin secara khusus, untuk mewujudkan persatuan dan menolak, mengecam, melarang segala macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah salafiyah adalah dakwah pemersatu umat. Dakwah salafiyah, dakwah yang meredam ragam perpecahan di tengah-tengah umat. Namun dengan prinsip dan konsep yang diajarkan dalam Islam barakallahu. Baik. Yang dimaksud dengan al-ijtima' di sini meliputi berbagai macam ragam makna ijtima'. Yang pertama ialah al-ijtima'u alal kitabi was sunnah. Bersatu di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dalam semua aspek kehidupan para kelompok itu. Persatuannya persatuan di atas Islam yang sahih. Persatuannya di atas persatuan dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah. Sehingga masing-masing pihak dari kalangan kaum muslimin diminta untuk membenarkan akidahnya, menyesuaikan akidahnya, ibadahnya, dakwahnya, akhlak adabnya, muamalahnya, kesehariannya dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah tadi. Masing-masing diminta untuk berpegang teguh dengan bimbingan Quran dan Sunnah dalam semua aspek kehidupannya. Yang dengan itu mereka nanti akan menjadi ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang bersatu di atas bimbingan yang benar. Satu akidah, satu ibadah, satu dakwah. Satu adab, satu akhlak, satu muamalah. Rabbnya satu. Allah Azza wa Jal. Nabinya satu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab sucinya satu, Al-Qur'anul Karim. Bimbingannya satu. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan tadi. Dari perkara akidah sampai perkara adab buang hajat. Satu. Itu persatuan yang diusung oleh dakwah salafiyah. Mengamalkan ayat Allah Azza wa Jal yang disebutkan di Ali Imran 103. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Hablullah, Quran dan Sunnah. Ini perintah yang pertama, berpegangan dengan bimbingan tali Allah. Yang kedua, perintah bersatu di atas bimbingan tali Allah. Yang ketiga, larangan berpecah belah. Nanti kita bawakan mana perpecahan yang dikecam di sini insyaAllah. Difahami insyaAllah ya? Ini makna persatuan pertama yang diusung oleh dakwah salafiyah. Sehingga bukan semata-mata menyatukan umat tanpa prinsip. Bukan menyatukan semua ideologi. Bukan menyatukan semua paham. Bukan menyatukan semua kelompok, semua golongan. Dengan tanpa penyaringan. Kalau semata-mata dikumpulkan. Tapi di dalamnya terdapat yang namanya perselisihan dan persengketaan. Perbedaan ideologi itu pasti akan memunculkan perpecahan. Perbedaan khilaf yang sangat tajam. Perbedaan paham akan memunculkan khilaf yang sangat tajam. Kalaupun dikumpulkan, diredam-redam, itu hanya semata-mata api dalam sekam. Ketika ada momentum yang membuat mereka meledak, akan meledak masing-masing dengan ideologinya. Tapi ketika persatuan umat itu dengan satu prinsip yang sama, dengan nas ayat yang disebutkan di atas, semua diminta kembali kepada bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam Al-Quran, dalam Sunnah yang sahihah. Dalam semua aspek kehidupan, akidahnya sama, ibadahnya sama, dakwahnya sama, akhlak adabnya sama, muamalahnya sama, sampai prinsip keduniaannya juga sama, adab buah hajatnya juga sama. Maka akan terwujud yang namanya persatuan tadi. Satu ideologi, satu pemahaman, satu fikrah atau akidah. Ini yang diusung. Ini yang diminta dalam prinsip dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Nama Ikhwan. Mohon maaf. Yang menyuarakan persatuan dengan tanpa prinsip seperti ini. Hanya semata-mata persatuan dan persatuan tanpa kejelasan ideologi yang jelas. Yang benar. Maka itu bukan ciri-ciri dakwah salafiyah. Itu merupakan ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tidak mungkin kita menyatukan yang satu khawarij teroris. Yang satunya lagi ahlus sunnah wal jamaah anti teroris. Dikumpulkan jadi satu. Jangan ribut. Gitu. Sudah yang baik-baik saja. Diredam. Itu api dalam sekam. Tapi ketika muncul sebuah momentum, meledak. Ketika muncul sosok penguasa yang dikatakan zalim. Yang ini mengecam. Yang ini mengkafirkan. Yang ini tidak. Beda ideologi. Yang ini menyuarakan jihad. Yang ini tidak boleh kamu berjihad melawan penguasa yang zalim yang muslim. Beda ideologi. Tidak mungkin disatukan. Kamu ingin bersatu. Satukan ideologinya. Satukan pemahamannya. Semua kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Yang disepakati oleh kita semuanya. Quran, Sunnah. Mohon maaf juga, tidak mungkin kita menyatukan yang ini Syiah, yang ini Sunnah. Tidak bisa. Syiah itu, apalagi yang dari kalangan Rafidhah itu, punya Tuhan lain. Mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jal. Mereka menyembah tokoh-tokoh mereka sendiri. Kok diam? Masa sih? Nah, iya, itu bukan di buku-buku akidah mereka. Mereka menuhankan Ahlul Bait, kata mereka. Mereka menuhankan tokoh mereka. Kalau di zaman sekarang, kayak semacam Khomeini. Disembah langsung. Fotonya besar. Sembah di situ. Ibadah di situ. Sujud, rukuk kepada dia. Tuhannya lain. Barakallahu fikum. Orang sial lain nabinya. Bukan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengingkari Nabi kita Muhammad. Tidak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka punya Nabi sendiri. Kitab suci nya bukan Al-Quran. Mereka punya sendiri. Kalau kita cuma 30 juz, mereka 60 juz. Namanya Mushaf Fatimah. Sendiri mereka itu. Tidak mungkin kamu satukan. Beda ideologi. Ketika ada suara-suara yang seperti ini, yang berupaya menyatukan berbagai macam ideologi jadi satu. Itu bukan namanya dakwah salafiyah. Itu merupakan ciri-ciri dakwah yang munharifah. Penyimpangan kepada dakwah barakallahu fikum. Sekali lagi, dakwah salafiyah menyuarakan persatuan, sangat mendambakan persatuan, sangat memerintahkan menyuruh umat untuk bersatu, tapi bersatu di atas agama yang benar, Islam yang benar, bersatu pada bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan masing-masing kita. Ingat, ini penjelasan bukan pengakuan. Masing-masing kita harus berupaya menjadikan akidah kita, ibadah kita, dakwah kita, akhlak adabnya kita, muamalah kita, dan bahkan keseharian kita harus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan menyatu. Seperti yang di zaman Nabi kita Muhammad dahulu sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendakwakan Islam yang benar di kota Madinah, di kota Yathrib ketika itu. Di sana terdapat dua kabilah besar yang bertikai, bahkan berperang, tidak pernah akur. Yang satu suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Di masa jahiliyah itu, ada peradaban Romawi, ada peradaban Yunani, ada peradaban Persia, macam-macam. Tidak mampu untuk menyatukan mereka. Bertikai, berselisih, berperang, saling bunuh. Hanya dua kabilah. Rasul datang membawa Islam rahmatan lil alamin dengan tauhid yang sahih, akidah yang benar, mengajak mereka semuanya kepada satu akidah, satu tauhid, satu ibadah, satu agama Islam dengan bimbingan wahyu ilahi Al-Qur'anul Karim yang beliau sampaikan kepada mereka dan langsung bimbingan beliau ketika itu, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Menyatu. hilang kesukuan Aus dan Khazrajnya, semuanya satu, semuanya muslimin. Rabbnya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu, bimbingannya satu, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya muslimin, hilang semua perselisihan, hilang semua bahkan perpecahan, bahkan peperangan di tengah-tengah mereka. Mereka semua akhirnya menjadi sahabat-sahabat Rasul, dikenal dengan sahabat-sahabat, sahabat Ansar di kota Madinah. Menyatu. Itu diharapkan. Barakallahu fikum. Nah, ketika Islam menyebar ke Jazirah Arab ketika itu menyatukan semua kabilah-kabilah yang ada, semua suku-suku yang ada, semua peradaban-peradaban yang ada, disatukan dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, menyatu menjadi Islam rahmatan lil alamin. Itu pula yang didakwahkan oleh dakwah salafiyah, menyatukan umat di atas bimbingan yang benar, Islam yang benar, Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini persatuan yang diusung oleh dakwah salafiyah, bukan semata-mata penyatuan. Dan tidak mungkin menyatukan sekian banyak pemahaman dan ideologi dalam sebuah pergerakan. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Dan kenyataannya pun juga tidak bakal bisa. Mesti ada perkara-perkara yang kita ingkari pada sebagian pergerakan. Barakallahu fikum. Kita mohon maaf ini. Kita menyuarakan persatuan. Supaya satu. Satu. Satu. Di sisi yang lain, kita antipati dengan kaum terorisme. Antipati dengan kaum khawarij. Padahal mereka juga muslimin. Mestinya kan dirangkul juga. Mestinya ketika kita berusaha untuk barakallahu fikum menghargai perbedaan, ya semua dihargai. Nyatanya enggak demikian. Kan begitu. Nah, yang ini sudah Pak, yang penting sama ya. Jangan mengusik perbedaan. Yang penting bersatu begitu. Nggih Pak, sareng-sareng nggih. Begitu muncul gerakan terorisme, anti teroris, mereka radikal. Loh, katanya harus merangkul. Ini kok gak dirangkul yang ini? Rangkul. Dan gak mungkin merusak. Lah itu dia. Tidak mungkin Anda menyatukan semua ideologi. Barakallahu fikum, gak mungkin. Yang disatukan persatuannya harus dengan prinsip yang benar. Ayo semuanya kesini. Semuanya. Yang khawarij semuanya sini. Kemana? Kembali kepada Islam yang benar. Bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benahi ideologimu, benahi prinsipmu, benahi akidah kamu. Nah, kamu juga, kamu juga, kamu juga, kamu juga, semuanya. Dengan apa? Dibenahi dengan Islam yang benar, bimbingan akidah yang benar, bimbingan Quran dan Sunnah barakallahu. Baru namanya persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dulu dengan tali Allah, baru bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ini makna persatuan yang pertama. Dipahami? Yang kedua. Barakallahu fikum, dakwah salafiyah juga mengajak umat manusia pada umumnya, muslimin pada khususnya, untuk menyatukan kalimat pada seorang pemimpin yang sah di sebuah bangsa, sebuah negara. Ini yang diistilahkan oleh para ulama una dengan sebutan luzumu jama'atil muslimin. Menetapi jama'ah kaum muslimin. Jama'ah kaum muslimin disingkat apa? Jamus. Ya gitu ya. Jamaah kaum muslimin disingkat dengan JI. Tapi dengan pemahaman yang benar, bukan pemahamannya mereka. Para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini menjelaskan yang dimaksud dengan al-jamaah atau jamaatul muslimin itu penguasa yang sah di sebuah bangsa dengan masyarakatnya. Itu namanya jamaah. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mewajibkan kaum muslimin untuk menetapi jamaah kaum muslimin tadi menetapi penguasa dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya. Barakallahu fikum. Di kita bawakan beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Syekhwan, kewajiban untuk luzumu jama'atil muslimin wa imamihim, kewajiban untuk menetapi bersatu bersama dengan penguasa kaum muslimin dan masyarakat mereka. Tayyib, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Ini lagi panas-panas, jangan dipotong ini, Allah musta'an. Tahu-tahu suruh berhenti, jangan. Ini lagi keringetan ini, jangan dipotong. Masih kotor benda ini? Hah? Nah, dipotong nanti dingin lagi pembahasannya. Tunggu, tenang aja. Tayyib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَفِي لَفْظِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَقَذَ السُّؤَالُ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridai tiga perkara untuk kalian, dan Allah membenci juga tiga perkara bagi kalian. Allah ridha untuk kalian engkau beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Yang kedua, engkau berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ditambahkan dalam lafaz Imam Ahmad, dan kalian menasihati orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa kalian. Dan Allah membenci tiga perkara dari kamu. Allah membenci qila wa qal, dikatakan, mengatakan. Isu-isu. Banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Yang dibahas di sini diantaranya adalah para kelasikum pada kata-kata, wa antunasihu man wallahu allahu amrakum. Juga dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, alaikum bil jama'ah. Alaikum bil jama'ah. Fa'ina syaitana ma'al wahid. Wahuwa minal ithnani ab'ad. Di sebuah dalam lafaz yang lain, man arada minkum bahbuhat al jannah, fa'alayhi bil jama'ah. Fa'ina syaitana ma'al wahid. Wahuwa minal ithnani ab'ad. Barang siapa di antara kamu yang menginginkan tengah-tengah surga, hendaklah dia menetapi al-jama'ah. Sebab setan bersama dengan satu orang, dan dia lebih jauh lagi dari dua orang. Dan beberapa lagi ahadith wa riwayat yang cukup panjang, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan kewajiban untuk luzumul jama'ah. Luzumul jama'ah. Barakallahu fikum. Dalam syarahnya barakallahu fikum, para ulama kita menjelaskan yang dimaksudkan dengan jamaah di sini ialah jamaatul muslimin wa imamihim. Jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Yakni penguasa muslim yang sah di sebuah bangsa, di sebuah negara, dan rakyatnya. Itu namanya jamaah. Itu yang dimaksudkan dengan as-sawatul azam. Barakallahu fikum. Islam, barakallahu fikum, mewajibkan kaum muslimin untuk menyatu, bersatu bersama dengan penguasanya dan masyarakat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Namanya luzumul jamaah. Ini termasuk yang diserukan dalam dakwah salafiyah. Ad-da'wah salafiyah da'watun ila luzumi jama'atil muslimin wa imamihim. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat manusia pada umumnya dan muslimin secara khusus untuk bergabung, menetapi, bersatu bersama dengan penguasa kaum muslimin dan masyarakatnya. Dari sini qonamti na'zakumullah. Dakwah salafiyah dakwah yang anti pemberontakan penguasa. Dakwah salafiyah dakwah yang anti terorisme kepada penguasa. Aksi-aksi teror terkait dengan penguasa dikecam dalam dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang anti gerakan-gerakan separatis. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang anti gerakan-gerakan kudeta dan segala macamnya. Dari tindakan-tindakan yang berupaya untuk memisahkan diri dari penguasa muslim di negaranya. Gerakan-gerakan yang berusaha untuk membuat kekacauan, membuat onar dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Yang membuat perpecahan dalam sebuah bangsa dan negara. Bertentangan dengan perintah Nabi kita Muhammad yang menyatakan harus luzumul jamaah. Ini barakallahu fikum lebih luas lagi mana persatuannya yang diusung dalam dakwah salafiyah. Ini prinsip dakwah salafiyah. Barakallahu fikum mengajak. Ya Allah, negara kita memiliki penguasa yang sah. Maka tetapi penguasa kamu tadi. Dengarkan dan taati penguasa kamu dalam perkara yang ma'ruf. Bukan dalam perkara yang maksiat. Dalam kondisi apapun. Dengarkan, patuhi, taati. Jadilah warga negara yang baik. Jangan sedikit pun melakukan tindakan-tindakan atau mengucapkan statement-statement yang memunculkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin terkait dengan penguasanya. Dikecam dalam Islam, barakallahu fikum. Ini lebih luas lagi persatuannya. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang betul-betul memperjuangkan persatuan bangsa, persatuan negara. Dengan konsep tadi, luzumu jama'atil muslimin. Tidak ada separatisme, tidak ada pemberontakan, enggak ada kudeta, bahkan tidak ada tindakan-tindakan yang menyulut perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin terkait dengan penguasanya. Bahkan tidak boleh mengecam membongkar keaiban penguasa di depan khalayak ramai. Tidak boleh menghinakan penguasa. Tidak boleh mendoakan kejelekan atas penguasa. Dan yang lain-lainnya. Itu semua dimasukkan dalam prinsip dasar akidah Islam oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Ini persatuan yang kedua. Ini persatuan yang diusung dalam dakwah salafiyah. Yang pertama persatuan dengan prinsip yang sama. Bersatu di atas agama Allah yang mulia, agama Islam, bimbingan Quran, bimbingan sunnah. Menyatukan ideologi di atas prinsip ini tadi. Dan yang kedua, menyatukan umat kaum muslimin dan juga yang lainnya pada satu bangsa, satu negara dengan menetapi penguasa muslim yang sah di negara itu. Dengarkan, taati, patuhi dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat. Tidak ada separatisme, tidak ada yang lain-lainnya dari gerakan-gerakan yang memisahkan diri dari penguasa tadi atau yang membangkang penguasa tadi, barakallahu fikum. Naam. Kemudian dakwah salafiyah anti perpecahan yang mengusung persatuan dengan dua mana di atas, dan dakwah salafiyah menolak segala macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Maka di sini penting untuk dijabarkan perpecahan model apa yang dikecam. Perselisihan model apa yang dilarang. Terkait dengan perpecahan. Dengan bahasa lain furqah atau tafarruq atau mufaraqah. Ini ada dua makna. Ada dua macam sebagaimana dua macam persatuan tadi. Perpecahan pertama yang dikecam dalam Islam, dalam dakwah Salafiyah, ialah at-tafarruqu fid-din. Perpecahan pada prinsip-prinsip agama. Yakni perbedaan ideologi dan akidah dalam beragama. Dikecam dalam Islam tidak boleh. Yang disebutkan dalam ayat di atas yang saya bacakan di atas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini juga mengandung makna yang sama. Jangan berpecah belah. Yakni jangan kamu berpisah dari bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Jangan berpisah, jangan melepaskan diri dari tali Allah. Kita bersunnah. Dikarenakan dalam Islam barakallahu fikum, yang namanya prinsip mendasar akidah hanya satu. Tidak boleh berbeda. Ideologi-ideologi beragama yang sangat prinsip hanya satu. Tidak boleh berbeda. Satu akidah, satu pemahaman, satu ideologi. Tidak boleh banyak. Hanya satu dalam Islam. Hanya hablullah, tali Allah. Tidak ada lagi tali-tali yang lain. Yang selainnya dikatakan ideologi yang menyimpang, perpecahan yang memiliki perpecahan akidah di tengah-tengah umat. Hanya satu. Islam yang benar, yang dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, ini perpecahan yang pertama yang dikecam dalam Islam. Perpecahan yang seperti ini merupakan kebiasaan jeleknya umat-umat terdahulu dari kalangan ahli kita. Barakallahu fikum. Mereka berpecah belah. Berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dikecam dalam Islam. Termasuk sifatnya kaum musyrikin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima radaihim farihun." Kamu jangan seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, masing-masing golongan, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Sifatnya kaum musyrikin dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam, sehingga bersatu di atas bimbingan yang hak dan tidak boleh berpecah belah dalam bab yang satu ini. Dalam perkara prinsip agama tidak boleh berpecah belah. Dalam perkara akidah tidak boleh berpecah belah. Dalam perkara ibadah, pokok-pokok ibadah tidak boleh berpecah belah. Yang berpecah belah dikatakan yang menyimpang dari bimbingan Islam. Barakallahu. Perpecahan yang kedua yang dikecam dalam Islam ialah mufaraqatul jamaah. Berpisah, berpecah dari jamaah, yakni dari penguasa muslim dan masyarakatnya. Namanya mufaraqatul jamaah. Dikecam dalam Islam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda mengingatkan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata 'alaihi mata mitatan jahiliyah." Barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang dia tidak suka dari penguasanya, hendaklah sabar. Sebab barang siapa di antara kamu yang berpisah dari al-jamaah tadi sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan jamaah siapa ya Pak? Penguasa. Yang artinya barang siapa yang kemudian memisahkan diri, berpecah dari jamaahnya, dari penguasanya, dengan pemberontakan-pemberontakan. Entah pemberontakan dengan hati, dalam bentuk tidak meyakini sebagai penguasanya. Atau pemberontakan dengan lesan, mengkafirkan penguasa, melaknat penguasa, mencaci maki penguasa, mengumbar keaiban penguasa, melecehkan, menghinakan penguasa. Itu pemberontakan dengan lisan. Memprovokasi umat untuk memberontak penguasanya. Pemberontakan. Atau dengan fisik, langsung aksi. Aksi-aksi pemberontakan dengan fisik, dengan senjata. Ini semuanya termasuk Barakallahu fikum, berpisah, berpecah belah dari penguasanya. Sejengkal saja tidak boleh. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari jamaah, sejengkal saja, sedikit saja. Lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Mati seperti orang jahiliyah di zaman dahulu kala yang tidak punya pemimpin. Maknanya, ini penting, maknanya dia mati di atas dosa besar. Jangan sampai ada punya pemahaman mati kafir loh. Nanti antum jadi radikal lagi pemahamannya. Enggak, maknanya dia seperti orang-orang jahiliyah yang mati dalam kondisi tidak punya pemimpin. Maknanya kata para ulama dalam syarahnya adalah mati di atas dosa besar. Tidak husnul khatimah. Dikecam dengan keras. Maka disebutkan dalam buku-buku akidah para ulama kita yang namanya kecaman, kecaman terhadap gerakan pemberontakan. Itu bukan dari sama sedikit pun. Dan dikecam dari dakwah salafiyah. Sekali lagi, dakwah salafiyah tidak ada padanya, barakallahu fikum. Gerakan-gerakan separatisme, gerakan terorisme, gerakan-gerakan yang berupaya untuk menjungkalkan, menggulingkan penguasa. Tidak ada yang itu semuanya. Dakwah salafiyah justru menyatukan masyarakat, menyatukan anak-anak bangsa pada penguasanya yang muslim, yang sah, walaupun dia zalim, walaupun dia banyak kekurangannya, selagi dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang munkar. Bersatu. Jangan memberontak, jangan memisahkan diri, dan segala macamnya. Itu dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Di satu sisi, seperti yang diutarakan tadi malam, dakwah salafiyah hanya mengajak umat kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Dakwah salafiyah bukan dakwah terorisme, bukan dakwah radikalisme, menentang itu semuanya. Dan dakwah salafiyah bukan dakwah politik yang memperebutkan yang namanya kursi. Tidak ada sedikit pun yang ke arah sana, barakallahu fikum. Nah, ini adalah prinsip dakwah salafiyah. Dakwah ilal ijtima' wa nabdil furqati wal ikhtilaf. Tayib, ini dua macam perpecahan dikecam. Terus, apa yang dimaukan dengan ikhtilaf yang dikecam tadi? Menolak segala bentuk perselisihan, perbedaan. Ini pun dirinci, supaya jangan salah paham. Dijelaskan oleh para ulama, untuk perkara ikhtilaf, perbedaan, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Jadi sekarang yang dilarang. Ikhtilaf yang dilarang itu ikhtilaf dengan makna iftirak, perpecahan tadi. Perbedaan ideologi tidak boleh dikecam dalam Islam. Satu akidah itu ideologi. Tayib, perselisihan, perbedaan dengan penguasa dikecam dalam Islam. Ikhtilaf yang dengan makna iftirak dengan dua macam di atas dikecam dalam Islam. Ini yang dimaukan. Makanya digabungkan perpecahan dan perselisihan. Supaya dipahami, yang dilarang adalah perpecahan pada prinsip agama dan memisahkan diri dari penguasa yang sah. Ada ikhtilaf yang boleh, yang diizinkan dalam syariat. Yang pertama ikhtilaf tanawu, keragaman dalam perkara amal. Masing-masing amal ada bimbingannya, ada dalilnya, ayat atau hadis. Itu keragaman dalam perkara beramal. Silakan mengamalkan yang ini, silakan mengamalkan yang itu. Dua-duanya atau semuanya ada dalam Islam, diizinkan dalam Islam. Adanya perbedaan lafaz doa iftitah, doa ruku, doa sujud. Barakallahu fikum. Itu keragaman dalam perkara amal. Semuanya ada contoh, ada dalilnya. Silakan mengamalkan yang ini atau yang itu. Lalu mengamalkan semuanya enggak ada masalah. Barakalasikum. Termasuk di sini ikhtilaf yang diperbolehkan, yang kita harus toleransi padanya adalah barakalasikum, ikhtilaf dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Apa itu? Yang pertama, perkara yang tidak ada nas dalil padanya. Tidak ada nas ayat, tidak ada nas hadis, tidak ada ijma ulama. Ini biasa muncul pada masalah kontemporer. Tidak ada padanya nas ayat, nas hadis, ijma ulama. Maka ketika para ulama-ulama kita membawakan pandangan argumentasinya, pendapatnya, maka kita toleransi. Silakan Anda memegangi yang Anda yakini itu yang paling kuat, amalkan toleransi dengan pendapat yang kedua. Sebab tidak ada padanya hujah yang pasti atau yang nas, ayat, hadis dan ijma ulama. Yang kedua, perkara khilaf, terutama dalam perkara ahkam syariah, perkara fiqih islami, yang mana para ulama kita sebelumnya zaman dahulu kala ada perbedaan pendapat dan sama-sama kuat, yang ini menggunakan riwayat ini, dalil ini, hadis ini, ayat ini, pemahamannya A, yang ini menggunakan dalil yang ini, ayat ini, pemahamannya B. Ikhtilaf zaman dahulu kala, maka amalkan yang Anda pandang rajih, yang kuat. Terus dengan pendapat yang kedua, dengan pendapat yang lain, barakallahu fikum. Di sini kita bisa mengatakan kita harus menghargai perbedaan. Yakni perbedaan yang diizinkan dalam syariat. Tapi kalau perbedaan ideologi, tidak bisa. Tidak mungkin toleransi dalam perkara seperti itu. Semuanya wajib kembali kepada satu ideologi, akidah yang sama, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga dibedakan, barakallahu fikum. Dibaham insyaAllah ya, yang kita bahas sekarang, yang dikecam, yang dilarang. Ikhtilaf dengan makna iftiraq. Barakallahu fikum. Paham ini? Nah, di satu sisi dakwah salafiyah mengecam perpecahan dan perselisihan. Di sisi yang lain, dakwah salafiyah juga mengusung dan menganjurkan kepada umat untuk saling toleransi pada ikhtilaf yang diperbolehkan. Jangan dibalik. Dalam perkara khilafiyah fiqih, ribut. Dalam perkara ideologi, bisa kumpul. Ini kebalik. Ini kebalik. Barakallahu fikum. Urusan baca basmalah ketika sholat jahriyah, yang satu dikeraskan bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang satu dilirihkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ribut. Padahal perkara khilafiyah di kalangan para ulama, dan masing-masing toleransi dengan pendapat yang lain. Amalkan yang kamu katakan rajih, silakan kamu amalkan toleransi dengan pendapat yang lain. Yang aneh dalam bab seperti ini, ribut. Saking kencengnya, saking fanatiknya, ketika ada yang lirih bacaannya, tidak sah, ngulangi lagi sholatnya. Wih, mengerikan. Tidak ada fuqaha yang punya pendapat seperti itu. Yang ini kok keras bacaan bismillahnya, tidak sah, diulangi lagi sholatnya. Tidak ada fuqaha yang mengatakan seperti itu. Ribut. Tapi terkait dengan ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan, adem ayem, toleransi. Ini kebalik. Tapi toleransinya menyesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Ini yang saya katakan, kan gak mungkin dikumpulkan. Yang sesuai dengan kemaslahatannya, toleransi. Ya Muslim juga. Semuanya dirangkul. Begitu yang enggak sesuai dengan dia, enggak dengan kemaslahatannya, awas. Anti toleransi, intoleransi. Dan seringkali yang di awas terorisme, radikalisme. Saya enggak bilang mereka loh ya. Jadi kenyataan seperti itu. Yang ini intoleransi, enggak ada toleransi. No terorisme, no radikalisme. Dan yang lain itu apa? Barakallahu fikum. Yang betul dibalik. Terkait dengan bab ideologi harus sesuai dengan bimbingan Islam. Satu akidah, satu ideologi. Enggak ada lagi yang lain. Yang lain itu menyimpang. Diminta untuk berbenah, memperbaiki diri. Dalam perkara khilafiyah fiqhiyah, toleransi. Ini babnya. Di sini kita menghargai perbedaan. Dan para ulama di zaman dahulu kala sangat toleran dalam perkara yang satu ini. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Jam 11. Ya apa? Lanjut atau cukup? Atau istirahat? Nah, istirahat. Dingin lagi. Harus dipanasi lagi. Harus semangat lagi. Ya apa ini? Baru satu jam lebih 30 menit. Tadi mau jam berapa? Tengah suruh kan? Nah, baru sejam setengah sekalu. Satu jam lagi. Ya apa ini? Jangan ngos-ngosan ya. Istirahat dulu atau gimana ini? Jangan khawatir. Temanya masih panjang. Waktu kita masih sampai besok subuh. Jangan khawatir. Bukunya juga masih banyak ini. Lanjut. Yakin? Apa istirahat dulu? Gimana panitianya? Bagaimana panitianya? Gimana Pak panitia? Wah, terserah saya kan? Aku terserah saya, lanjut. Ada dopingnya ya, ada ininya, insya Allah lanjut terus ya. Lanjut. Terus sudah berhenti. Kau sudah. Ya Pak. Lanjut ya, lanjut. Barakallahu fiikum. Prinsip yang keberapa ini? Yang keenam. Masya Allah. Kita dari tadi dapat berapa prinsip? Baru dua ya. Masya Allah, dua prinsip satu jam setengah. Luar biasa. Baik, prinsip yang keenam. Dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah ya da'watu ila luzumi kibaril ulama wal irtibat al wathiq bihim. Yang sudah saya katakan, pembahasan khusus tentang ittiba'ul ulama. Masya Allah, dipenuhi lagi ya. Dopingnya masih banyak lagi. Dapat lagi ya. Dakwah salafiyah, di antara prinsip dakwah salafiyah barakallahu fikum, adalah dakwah yang menyeru umat untuk kembali kepada para ulama. Terikat, memiliki ikatan yang sangat kuat dengan para ulamanya. Ulama sunnah tentunya, ikhwan barakallahu fikum. Nah, kembali kepada para ulama dengan makna yang sangat luas, mengambil ilmu dari mereka, meminta bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, nasihat-nasihat, tausiah dari mereka, meminta fatwa-fatwa dari mereka, mengembalikan semua persoalan kepada mereka, baik perkara pribadi, apalagi yang berkaitan dengan umat, perkara-perkara keumatan yang besar, skala besar, dikembalikan kepada para ulama. Mereka yang membahas, mereka yang mengkaji, mereka yang meneliti. Kita meminta arahan mereka dalam bab seperti itu. Menunggu bagaimana keterangan-keterangan para ulama dalam bab tersebut. Wahakadha. Itu pengertian luzumul ulama. Dakwah salafiyah sangat sangat menghasung yang satu ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan ikhwan fillah azzakumullah, ini juga merupakan perintah Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Was'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlu zikri, kepada para ulama, kalau kamu enggak punya ilmunya. Barakallahu fikum. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nisa 83, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Allah mengatakan kenapa mereka ini? Kenapa kaum muslimin itu? Ketika datang kepada mereka perkara yang aman atau perkara yang takut, kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja? Ada kabar, siar, kabar posting, kabar sebar begitu. Kenapa kok demikian? Ini teguran dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah memberikan ta'dib, pelajaran adab kepada kaum muslimin. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan persoalan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya akan diketahui masalah itu oleh para ulama, orang-orang yang mampu mengambil istimat hukum dari kalangan mereka. Ini pelajaran adab. Ketika datang, ketika menimpa kaum muslimin sebuah perkara, persoalan, pembahasan, apalagi terkait dengan keumatan, perkara yang sangat besar, dianjurkan untuk mengembalikan ini semua kepada ahlinya, kepada para ulama yang matang keilmuannya, yang mengerti syariat, yang mengerti bimbingan sunnah, kepada mereka. Karena mereka yang punya ilmu, mereka yang matang keilmuannya, yang punya kemampuan untuk memahami itu permasalahan. Kembali kepada Rasul di masa hidupnya, kembali kepada Rasul di zaman sekarang, kembali pada bimbingan sunnah-sunnah beliau, kembali pada ulil amri dalam ayat ini, para ulama. Ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama. Sebagian menafsirkan para umara. Ada pun yang di An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atii rasulahu wa ulil amri minkum. Dalam ayat ini ulil amri adalah para umara. Sebagian memanakan para ulama. Dan dua-duanya betul. Tapi penekarannya berbeda. Apa ayat ini? Allah Azza wa Jalla menjadikan ulama kita sebagai marji'iyatul ummah indal mu'dilati wal masyakil. Ulama itu sebagai rujukan umat ketika mendapati persoalan, permasalahan, ketika muncul fitnah, peristiwa, kejadian, dan yang lain-lainnya dari masalah-masalah keumatan. Disuruh kembali kepada Rasul dan kepada para ulama. Allah yang memerintahkan. Barakallahu fikum. Juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Barakah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Ini berita. Maknanya perintah. Diminta untuk kembali pada para ulama kibar, bermajlis dengan para ulama kibar, mengambil faedah ilmu dari para ulama kibar dalam semua permasalahan. Di situ kamu akan mendapati keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini akhrajahu Ibnu Hibban al-Hakim wa Hasan al-Albani rahimahullahu taala fi sahihah. Barakallahu fikum. Ini juga merupakan bimbingan salaf. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu mengatakan, "La yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa umana'ihim. Wa idza akhadhu al-'ilma 'an asadirihim wa sirarihim halaku." Umat manusia, masyarakat akan senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu dari para ulama kibarnya dan orang-orang amanah di antara mereka. Ketika mereka mengambil dari orang-orang yang masih kecil-kecil, bukan ulama, asfagir, dan mengambil ilmu dari orang yang jahat-jahat dari mereka, halaku, pasti akan binasa mereka. Al-asfagir dimaknakan dengan ahlul bid'ah. Diulamakan, tapi ulama bid'ah, ulama yang menyesatkan, ulama usuk. Ada yang memaknakan asfagir yang masih pemula dalam perkara ilmu, bukan ulama dia. Barakallahu fikum. Ini membinasakan. Maka salah pun juga memerintahkan, juga menghasung kaum muslimin untuk mengambil ilmu dari para ulamanya, dari orang-orang amanahnya, itu merupakan tanda kebaikan. Tapi ketika diambil dari selain para ulama atau ulama yang jelek, ulama yang menyesatkan, maka tanda kebinasaan, halaku. Barakallahu. Sehingga nas ayat, nas hadis, keterangan kaum salaf. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang menghasung, yang mewajibkan, yang mengharuskan kaum muslimin secara khusus untuk selalu kembali kepada para ulama kibar, menetapi para ulama kibar, memiliki ikatan yang sangat kuat dengan para ulama kibar dalam menyelesaikan persoalan mereka pribadi atau keumatan apalagi. Itu merupakan tanda kebaikan dan tanda barokah yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya ittiba'ul ulama, tapi dengan hujjah. Barakah ya. Barakallahu fikum. Mau dirinci apa cukup? Dalam bab ini perinciannya panjang. Sehingga saya pernah saya sebutkan juga di sini. Di majlis ini, di meja ini. Perincian tentang masalah kembali pada para ulama. Ada beberapa ketentuan-ketentuan. Ada masih ingat ya? Tak kelamaan tak pernah kesini nih. Baik, dibawakan secara global. Supaya jangan sampai salah paham kembali pada ulama. Karena semuanya mengatakan kembali pada para ulama. Semuanya memiliki ulama. Harus diperinci. Ketentuan yang pertama yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama-ulama yang baik. Ulama ussunnah yang mengerti bimbingan syariat. Bukan ulama yang menyimpang, yang dikatakan ulama ud-dhalalah. Diulamakan, tapi dia tokoh-tokoh penyesat umat. Bukan ulama yang itu. Tapi ulama sunnah, ulama yang baik, ulama yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang mengerti syariah, yang di atas sunnah. Bukan ulama usu. Difahami insyaAllah ya? Yang kedua, yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama hadzal asr. Ulama ul-asr. Ulama-ulama masa kini untuk tiap-tiap zaman. Barakallahu fikum. Karena mereka lah yang paling tahu tentang problematika umat di zamannya. Adapun ulama-ulama yang terdahulu, barakallahu fikum, yang berhak, yang bisa mengambil arahan-arahan, bimbingan-bimbingan ulama terdahulu untuk diterapkan pada kasus zaman sekarang ini, para ulama sekarang, bukan kalian. Dipahami kan? Kalian wahai para pencari ilmu, wahai para pemula, wahai kaum muslimin, tidak boleh dan juga tidak bisa. Antum sendiri yang mengambil keterangan dari ulama terdahulu, dari ulama tadi kamu ambil lalu kamu pasang, kamu terapkan sebagai sebuah kaidah untuk menjelaskan bab di masa ini. Bukan kamu orangnya. Yang bisa melakukannya adalah para ulama zaman sekarang ini. Ulama kitalah yang mengambil bimbingan-bimbingan ulama yang sebelumnya, yang terdahulu, untuk mereka terapkan khusus pada permasalahan kontemporer di zaman sekarang ini. Merekalah yang menggodoknya. Antum kembali kepada ulama zaman sekarang ini. Ulama ul-asr. Termasuk penyimpangan ikhwan fillah jazakumullah, ketika barakallahu fikum mengaku kembali pada para ulama, mengabaikan ulama zaman sekarang ini, tapi mengambil langsung dari para ulama terdahulu dengan tanpa bimbingan para ulama sekarang. Saya juga punya ulama. Ulama saya ini ya, ulama betul. Ulama terdahulu kala, zaman dahulu kala. Tapi dia comot untuk pembahasan zaman sekarang ini. Ini kekeliruannya ya. Yang berhak adalah para ulama kita yang zaman sekarang ini. Kecuali kalau pembahasannya gamblang, jelas, tidak ada yang samar, maka mungkin. Barakallahu fikum. Tapi yang aman kembali pada para ulama al-asr, ulama masing-masing zaman, di zaman masing-masing. Barakallahu fikum. Ketentuan yang ketiga yang dimaukan dengan ulama di sini adalah ulama kibar, bukan sigar. Bukan yang masih pemula-pemula, bukan yang masih kecil-kecil, tapi ulama yang kibar, yang senior, yang diakui secara usianya dan ilmunya. Ulama kibar mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Dan untuk mengetahui dia ulama kibar, ya rekomendasi dari para ulama kibar juga di zaman sekarang. Mereka mengatakan ini termasuk ulama kibar, termasuk ulama kibar, termasuk ulama kibar. Barakallahu fikum. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita ini kan yang penting kelihatan hidungnya mancung, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, ulama kibar. Apalagi ngomongnya enggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab semua, ulama kibar. Itulah antum. Ya belum tentu yang pakai begini dikatakan ulama kibar. Semua orang Saudi juga begini semua. Hal yang awam juga begini semua. Tidak. Tapi ulama kita juga yang sudah kita kenal sebelumnya, alim fulan, alim fulan yang sudah masyhur di kalangan kita, termasuk ulama kibar yang merekomendasi. Ini termasuk ulama kita yang kibar. Ini termasuk ulama yang kita yang kibar. Kepada mereka kita merujuk. Barakah insyaAllah. Al-barakatu ma'ah. Akabirikum. Apa enggak boleh kepada ulama yang masih muda-muda? Siapanya boleh? Selama ulama-ulama yang masih muda tadi mengikat kita dengan ulama kibar. Bukan mandiri merekanya, tapi terikat dengan para ulama kibar, menukil keterangan dari para ulama kibar, fatwa ulama kibar, mereka nukil kepada kita. Termasuk kesalahan besar ketika semata-mata merujuk pada ulama-ulama yang masih kecil dalam perkara-perkara yang besar dengan tanpa bimbingan ulama kibar. Atau melalaikan, membuang ulama kibar, bertelekan dengan ulama-ulama kecil. Apalagi yang sebelumnya tidak pernah dia kenal. Ulama anyar. Ulama baru. Ini penyimpangan barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Bimbingan yang berikutnya lagi adalah yang dibawakan dengan ulama kibar di sini adalah al-mutakhassisuna minhum fil bab. Ulama kibar yang memang spesialis bidangnya. Kalau yang kita bahas masalah fiqih, harus kembali pada para fuqaha, ulama kibar bidang fiqih. Kalau kita bahas masalah hadis, kembali pada ulama kibar bidang hadis. Kalau masalah tafsir, kembali pada ulama kibar bidang tafsir. Kalau perkara akidah, ulama kibar bidang perkara akidah. Kalau yang kita bicarakan masalah keumatan, maka kembali pada ulama kibar yang biasa menangani masalah keumatan. Kalau terkadang masalah fitnah yang muncul, ulama kibar yang memang selama ini dikenal menangani fitnah-fitnah di tengah-tengah umat. Namanya fuqaha'ul fitnah, rijalul fitnah. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ulama-ulama yang lain. Karena masing-masing punya spesialisasi. Ulama kibar itu banyak. Yang ini spesialis tafsir, yang ini hadis, yang ini fiqih, yang ini lughah, yang ini nahwu, yang ini sharaf, segala macamnya. Yang ini perkara akidah, yang ini bab fitnah. Tergantung atau membahas bab apa. Ketika anda membahas masalah fitnah tengah-tengah umat, kembali kepada ulama kibar yang ahli dalam menangani masalah fitnah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Dan semua ulama pelbagai bidang ilmu sepakat, rujukan masing-masing ilmu adalah ulama-ulama spesialisasinya. Ini terkait ilmu dunia dan ilmu agama. Urusan dunia semuanya sepakat, rujukan ilmu ini tokohnya, profesornya. Nah gitu ya. Ilmu apa dari ilmu dunia. Terkait dengan masalah dokter aja, semuanya sepakat. Ya, rujukannya profesor bidangnya masing-masing. Ini profesor ahli penyakit dalam. Itu rujukannya ke mereka. Ini profesor ahli penyakit jantung. Ke mereka. Ahli ortopedi. Itu ke mereka. Termasuk perkara yang bakal ditertawakan oleh banyak pihak. Dan kalau antum dikatakan agak sedikit miring-miring begini. Antum kena penyakit jantung. Larinya pada yang ahli ortopedi. Wah, bisa diedit-edit jadi jantung. Mas, salah alamat. Kan dokter juga. Kan juga profesor. Lah iya ya, kamu sakit apa? Sakit jantung ya mas. Nah sakit jantung lanjut ke ortopedi. Ya dia jantungnya antum. Mati kamu nanti. Difahami gak? Coba diam. Difahami gak? Nah iya, kamu sakit apa? Sakit jantung. Tapi kamu lari kepada spesialis. Profesor, dokter, spesialis penyakit kulit. Gak nyambung. Pas, sama-sama dokternya, sama-sama profesornya, sama-sama kibar. Tapi bukan spesialisasi, apalagi urusan agama, urusan din. harus kembali langsung kepada ahlinya pada bidangnya masing-masing. Kita misalnya ya, ini yang namanya luzum kibaril ulama. Ini yang dihasung dalam dakwah salafiyah, dan semua itu dengan dalilnya, dengan hujjahnya. Ketika ulama membawakan hujjah, dibawakan nih dalilnya, nih kata ulamanya. Dalam keadaan semenjak kontemporer yang menggaatkan nas dalil, maka bisa langsung merujuk kepada ulamanya. Dikarenakan mereka yang memiliki keahlian untuk menghukumi sebuah permasalahan. Ini masalah kontemporer yang ada fatwa ulama kita ini. Selesai. Barakallahu fikum. Dari sini khonamtina azakumullah, dakwah salafiyah menghasung masing-masing para dai untuk tahu diri, untuk berkaca siapa dirinya. Lain dai, lain ulama. Kalau dai itu semata-mata ceramah, menjelaskan kepada umat beberapa hal, tapi bukan kepada dia dikembalikan semua persoalan umat, kembali kepada para ulamanya. Kamu sebagai seorang dai harus menukil dari keterangan para ulama untuk disampaikan kepada umat. Jangan sok merasa dai, ulama pengelama. Tahu bedanya itu? Dia Jawa ya, Pak. Ulama pengelama. Tahu ngelama ya? Allah musta'an. Nama ya, Pak. Nama itu perkara jelek. Ngawur ya, Pak. Enggak. Kamu tahu di? Saya semata-mata mubalig. Saya semata-mata seorang penceramah. Saya seorang dai, ustaz biasa lah. Gitu. Yang menyampaikan ilmu seperti yang saya ketahui. Tapi untuk memecahkan problematika umat, jangan sama saya. Kembali kepada para ulama kita yang terkemuka. Gitu, jangan sok ulama ini. Antum punya masalah kembali kepada yang lainnya lagi, sesat antum. Loh. Sama saya ini ulama ini. Tidak ada ulama yang mengatakan ini ulama. Ulama itu dikenal dengan ketawaduannya, dengan rendah dirinya. Yang mengatakan dia ulama itu ulama yang lain. Tanpa perlu dia mengaku-aku sebagai ulama. Yang mengatakan aku ulama itu nyata bukan ulama dia. Al-muhim tahu diri. Difahami insyaAllah ya. Kembali pada ulama tapi dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Banyak sekali mohon maaf dari kalangan kaum muslimin yang juga kembali pada ulama tapi dengan tanpa menyaring ulamanya. Ulama-ulama yang jahat, ulama yang fasik, ulama yang menyesatkan jadi rujukan. Ya rusak juga kamu sebagaimana mereka. Saya juga punya ulama, saya juga punya tokoh-tokoh ulama kan. Siapa? Nah, ulama yang mengajarkan dia untuk bom bunuh diri. Lah itu bukan ulama namanya ya kan. Ulama-ulama yang menyesatkan. Saya juga punya ulama. Siapa ulama kamu? Ini entah ulama yang mengajari dia memberontak penguasa. Khawarij, itu bukan namanya ulama ya. Ulama yang mengajari dia berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, itu bukan namanya ulama, itu menyesatkan. Itu yang sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, akhwafu ma khafu ala ummati ala immatal mudhillin. Yang paling saya khawatirkan menimpa umatku, pemimpin yang menyesatkan. A'immah meliputi pemimpin, meliputi ulama atau yang diikuti. Mudhillin, menyesatkan umat. Ini jangan diikuti. Sebagian dia barakallahu fikum tadi itu kepada pada ulama, mengulama sunnah, tapi ulama zaman dahulu kala, ya bukan di zaman dia, dia sendiri yang posting, browsing, berselancar segala macam mencari-cari keterangan ulama terdahulu untuk diterapkan di kasus zaman sekarang ini. Bahaya itu, tidak boleh ya ikhwan. Itu penyimpangan yang sangat mengerikan. Sebagian lagi sejauh daripada para ulama, tapi bukan ulama kibar, ulama sigar, bahkan ulama yang belum kenal sebelumnya. Ulama kibar masih ada, fulan ditinggalkan sama dia, diganti dengan ulama yang masih sigar, yang masih belia. Belum kenal lagi sebelumnya. Ya, saya punya ulama, saya juga punya syekh. Saya juga kembali pada ulama juga. Ulama sapa? Ini siapa itu dia? Enggak kenal juga sih, baru kenalan. Loh. Ini masalah besar ya, akhi. Tidak semua yang namanya seorang alim sunni dimasukkan dalam kerangka problematika umat. Rasul mengatakan harus ulama kibar. Kecuali kalau ulama yang tadi masih belia tadi mengajak antum pada para ulama kibar. Ayah, kepada para ulama kita yang kibar. Si perantara, kamu punya masalah apa? Terangkan, rinci gitu. Baik. Saya kepada para ulama kibar. Ada penjelasan? Nih, ulama mengatakan demikian. Ini perantara saja, bukan pemutus perkara. Barakallahu fikum. Sebagian kembali pada para ulama kibar, tapi ulama kibar yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Ini bidangnya bidang fitnah besar tengah-tengah umat, perkara prinsip, perkara akidah, lari pada para ulama fikih. Mohon maaf, enggak nyambung. Ulama juga, iya ulama juga. Kibar, ulama kibar, tapi babnya lain. Bukan bab masalah fikih yang dibahas sekarang ini, bab masalah akidah, prinsip akidah, fitnah yang besar terkait dengan masalah akidah umat, radikalisme dan segala macam, kembali pada para ulama akidah. Jangan sampai salah. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik oleh nanti nazakumullah. Yang satu ini. Dan ingat, dakwah salafiyah tidak pernah mengajarkan sikap fanatisme kepada ulama. Maka dikatakan dengan hujjah. Kembali kepada ulama dengan hujjah. Dakwah salafiyah tidak pernah mengajarkan taklid buta, sendiko dawuh, samina wa ta'na secara mutlak kepada seorang alim. Tidak. Tapi dengan hujjah. Ketika dengan dalil, kita mengatakan samina wa ta'na. Taat pada para ulama, taat kepada para umara dalam perkara yang sesuai dengan hujjah, dengan dalil. Dengan hujjah, dengan dalil. Dari sini barakallahu fikum, dakwah salafiyah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk bersikap ilmiah. Bersikap ilmiah, semua dengan dasar ilmu syar'i. Bukan dengan kejahilan, bukan dengan fanatisme, bukan dengan takut buta, bukan dengan yang lain-lain, dengan ilmiah. Ada bimbingan ayat, bimbingan hadis dengan para ulama yang lainnya, bisa dikaji, bisa dipelajari, atau bisa ditanyakan kepada ulamanya, kepada alimnya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.